الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal Adab. Kitab Al-Bir, perbuatan-perbuatan baik, As-Silah, Silaturrahmi, Wal-Adab, dan Adab-Adab di dalam agama Islam. Bab yang ke-45. Bab istihbabi mujalasati salihin wa mujanabati quranais su'. Bab istihbabi mujalasati salihin wa mujanabati quranais su. Bab mustahabnya atau sunnahnya bermujalasah dengan orang-orang saleh. Al-mujalasah, bergaul dengan erat, ya. Berteman dekat dengan selalu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Dan sebaliknya disunnahkan juga menjauhi teman-teman buruk, qurana as-su. Ini termasuk adab, ya, dan juga termasuk perbuatan baik, upaya memperbaiki diri dan membentengi diri dari berbuat jahat atau berbuat dosa dan kesalahan, yaitu salah satu caranya dekat dengan orang-orang yang baik dan jauh dari orang-orang yang buruk. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, 6641. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala حاء وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Di sini Imam Muslim membawakan hadis yang akan kita bacakan dengan melalui dua jalur sanad. Yang pertama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, gurunya, kemudian dari Sufyan bin Uyainah, kemudian dari Buraidah ibnu Abdullah. Buraidah ibnu Abdullah. Dari Buraid ibnu Abdullah. Buraid bin Abdullah meriwayatkan dari kakeknya. Ya. Buraid bin Abdullah meriwayatkan dari kakeknya, an jaddihi. Ya. Dari Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian jalur yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibn Al-Ala Al-Hamdani. Dan lafaz yang akan kita bacakan nanti itu lafaz beliau ini, Muhammad bin Ala Al-Hamdani, dari Abu Usamah dari Buraid yang tadi, Buraid bin Abdullah, an Abi Burdata, dari Abu Burdah. Kalau tadi dari kakeknya, kalau di sini dari Abu Burdah. Dan Abu Burdah inilah kakeknya. Ya, Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Ya. Buraid meriwayatkan dari kakeknya yang yaitu Abu Burdah. Ya, Abu Burdah anaknya Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, radhiyallahu ta'ala an. Kemudian langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyi hadisnya, innama mathalul jalisis salihi wal jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir, kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka, imma an yuhdhiyaka, wa imma an tabta'a minhu, wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka, wa imma an tajida rihan khabithah. Ini perumpamaan yang sangat indah diberikan oleh Nabi, dan memang pemberian perumpamaan atau memberi perumpamaan ini adalah cara memahamkan yang sangat suksesnya dalam pembelajaran yang diberikan oleh agama kita. Di dalam Al-Quran sangat banyak perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Allah agar kita mudah memahami. Ya. Kemudian juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW memberikan perumpamaan-perumpamaan, ya, yang juga luar biasa. Dan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa memberikan perumpamaan adalah usaha untuk memahamkan yang sangat indah, ya, sangat mudah dipahami bagaimana pentingnya sesuatu dengan perumpamaan. Ya, sekarang ini Nabi memberikan perumpamaan antara sahabat yang baik dengan sahabat yang buruk. Ya, memberikan perumpamaan bagaimana al-jalisus salih, teman dekat yang salih, dengan al-jalis as-su. Al-jalis itu teman duduk, kawan dekat, kawan bergaul yang erat, itu namanya jalis. Ya, dengan sama dengan qarin, itu corona yang dalam judul bab itu qarin. Makanya qarin itu ungkapan yang kita dengar yang maksudnya adalah antara malaikat dengan jin, ya, antara malaikat dengan jin yang selalu bersama kita. Dia punya qarin, yaitu dari bangsa malaikat yang akan memberinya motivasi dan menghiburnya dalam kebaikan. Sementara dari qarin dari bangsa jin atau dari syaitan yang selalu akan menyeret dan membawanya berbuat keburukan. Maka saking eratnya dinamakan dengan qarin, sama dengan jalis. Jadi istilah jalis maksudnya yang tadi, kawan dekat, teman akrab, teman pergaulan yang tidak jarang berpisah kemana dia, maka di situ ada orang tadi. Ini dinamakan dengan jalis. Perumpamaan al-jalisus salih dengan al-jalisus su, kata Nabi SAW, seperti hamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan al-jalisus salih, kawan dekat yang salih, seperti penjual minyak wangi. Hamil al-misk, misk minyak wangi, kasturi. Ini perumpamaan al-jalisus salih, yaitu penjual minyak wangi. Sementara perumpamaan al-jalisus su adalah nafikh al-kir. pemompa api untuk pengerajan besi, ya. Nafikh yang memompa, al-kir api yang memanas atau yang membakar besi, ya. Pengrajin besi, itulah perumpamaan al-jalis as-su. Bagaimana bentuk perumpamaannya? Nah, ini disampaikan oleh Nabi SAW. Fahamilul miski, adapun penjual minyak wangi sebagai perumpamaan kawan dekat tadi, imma ayyuhdiyaka, imma ayyuhdiyaka, dia tidak lepas dari tiga hal yang engkau terima darinya. Dia akan memberimu tiga hal, tidak lepas kamu dari salah satu dari tiga, dari ketiga tersebut. Yang pertama, ayyuhdiyaka, memberimu hadiah, ya. Al-ihda adalah memberimu hadiah. Dia penjual minyak wangi, minimalnya kalau kita masuk ke toko minyak wangi, ya, minimal kita akan mendapatkan sampelnya, baik dalam bentuk kertas, ya, atau benda yang dia sudah semprotkan minyak wangi di sana kemudian diserahkan kepada kita, minimal itu kan. Atau ketika kita masuk, dia masuk kemudian dia ambil sampel-sampelnya kemudian letakkan tangan kita agar kita memilih mana yang kita suka untuk menarik perhatian kita. Itu yang maksudnya ayyuhdhiyaka. Ayyuhdhiyaka. Kemudian wa imma an tabta'a minhu. Dan kemungkinan lagi engkau membeli darinya. Ya, membeli darinya minyak wangi tersebut. Kemudian kemungkinan yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Ini yang minimal sekali. Ketika kita masuk ke toko minyak wangi, kita sudah menghirup harum minyak harumnya. Ya. Imma antajida minhu rihan thayyibah. Engkau mendapatkan dari penjual minyak wangi aroma yang harum. Ya, aroma yang harum. Walaupun kita dia tidak memberi sampel, kita sekedar masuk kemudian melihat kita tidak punya duit atau kita hanya sekedar menonton atau melihat-lihat saja, maka dia tidak memberikan sampelnya. Masuk saja ke sana, kita sudah menghirup aroma yang harum. Itu minimal. Kemudian yang kedua tadi adalah kita mendapatkan sampelnya dan bisa kita gosokkan ke badan atau cukup di tangan, atau sampel dalam bentuk kertas tadi kita bawa, kita masukkan ke saku dan kita membawa harumnya. Ya. Dan yang terakhir yang paling besar kita dapatkan adalah membelinya. Ya, inilah kebaikan yang didapatkan dari masuk atau berjumpa dekat dengan penjual minyak wangi. Begitulah perumpamaan berkawan atau memiliki kawan yang saleh. Kawan yang saleh tidak akan lepas dari salah satu tadi. Ya, ketika kita bersamanya, minimal kita berada di tengah-tengah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai dan dirahmati oleh Allah, berkumpul bersama mereka, kita dirahmati oleh Allah karena mereka-mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang kita dinasihatinya. Ya. Diajaknya, ayo lakukan ini bersama-sama untuk mengajak kita melakukan kebaikan meskipun mungkin kita tidak melakukannya. Kemudian yang paling besar adalah ketika kita terpengaruh olehnya sehingga kita melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, minimal tadi apa? Keberkahan tempat di mana kita bersama mereka atau keberkahan saat di mana kita bersama mereka karena diberkahi oleh Allah. Ya, kegiatan-kegiatan, waktu dan tempat beradanya orang-orang yang saleh. Ya, dan kita bersama mereka. Saya teringat hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang majlis ta'lim, majlis ilmu. Ya, kata Nabi SAW, ini keberkahan bersama orang saleh. Kata Nabi, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. orang yang duduk di majelis ilmu itu tidak ada seorang pun yang rugi. Itu keberkahan tempat, keberkahan waktu. Tidak ada yang seorang pun yang rugi. Walaupun mungkin yang duduk di sana mereka yang sekedar duduk dan hadir. Walaupun dia tujuannya mungkin saja belum mendengarkan ilmu, tetapi dia berada di majelis tersebut. Nabi SAW katakan, ulaika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Mereka yang berkumpul itu tidak ada satu pun yang rugi. Nah, itu yang keberkahan bersama orang-orang saleh. Apalagi kalau memang sudah mulai mendengar. Ya. Ada yang duduk di majelis ilmu, dia tujuannya mendengar, tetapi mendengar mencari. Ya. Ada yang memang mendengar, tapi mendengarnya bukan untuk mengambil manfaat. Tujuan pertamanya. Untuk mencari kesalahan, untuk mencari hal-hal yang perlu dicari, diambil. Nah, ternyata yang dia dengar semuanya kebaikan. Dan justru dia semakin menikmati mendengarnya. Karena memang ilmu itu rahmat. Ilmu itu berkah. Ya, ilmu itu berkah. Kemudian kembali kita ke masalah perumpamaan tadi. Jadi itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi tentang kawan dekat yang baik, yang saleh. Kemudian wanafikhul kir, dan pengrajin besi, pemompa api yang merupakan pekerjaan tukang besi itu, bagaimana bentuk persamaannya dengan kawan yang buruk, yang jahat, yang tidak baik? Imma ayyuhriqa thiyabaka, kemungkinan akan melobangi pakaianmu. Percikan-percikan api mengenai pakaianmu, minimal merubah warnanya. Ya, ayyuhriqa thiyabak, membakar bajumu, pakaianmu. Membakar itu maksudnya ketika dia percikan api itu mengenai pakaian kita, ketika kita dekat dengannya, akan sedikit banyaknya berpengaruh kepada kain kita. Minimal melobangi sedikit karena dia api. Ya. Atau menghitamkan, merubah warna. Ya. Kemudian yang kedua, wa imma antajidarihan tayyibah, kariha atau khabitha. Wa imma antajida rihan khabitha. Kemungkinan yang paling rendah adalah engkau masuk ke sana sudah mencium bau yang tidak nyaman, tidak enak. Ya, bau besi yang dibakar atau bau api, asap. Nah, ini minimal dekat dengan pengrajin besi atau tukang besi. Bukan berarti ini tukang besi dan penjual minyak wanginya yang harus kita dekati. Tetapi itu perumpamaan, tukang besinya yang harus kita jauhi, penjual minyak wangi yang harus kita dekati. Tidak. Maksudnya adalah perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk tadi. Teman yang buruk pasti berpengaruh. Minimal baunya saja. Baunya jauh dari keberkahan, jauh dari rahmat Allah. Subhanallah, terkadang rasanya pun tidak nyaman. Ya. Kita misalnya berada di perkumpulan di sana, kita tidak tahu, tidak melihat adanya ciri-ciri orang saleh. Maksudnya apa? Ketika ada perkumpulan, azan dikumandangkan. Tidak ada satupun yang menyambut seruan azan. Semua sibuk dengan kesibukan dunia. Ini tanda-tanda tidak saleh, tidak salehnya majelis tersebut. Sempit dada. Ya. Kemudian lagi dosa-dosa yang dilakukan di sana, bahkan dalam perjalanan saja. Menempuh sarana transportasi, dan kita tahu di sana tidak ada satupun muslim. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang yang beriman, ada rasa sempit di dada kita. Ada rasa tidak aman, ada rasa dada kita tidak terasa lapang. Ini faktor keimanan. Ya, faktor keimanan yang membuat kita tidak merasakan aman. Karena di situ tidak ada orang-orang yang menurunkan aman dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah memberikan keamanan. Maka minimal dari berteman yang dengan orang yang tidak baik, kita mencium aroma yang tidak baik, yang tidak sedap. rih khabithah. Ya, kita tahu bagaimana baunya besi yang dibakar atau bau asap. Ya, inilah minimal yang didapatkan oleh orang yang berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Ini luar biasa. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dan bagi kita yang memiliki masa lalu yang suram atau yang tidak dikatakan gelap tetapi jauh dari tuntunan, kemudian kita berupaya untuk meninggalkannya, kembali kepada Allah, memperbaiki diri untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana teman-teman lama masih kita bergaul dengan mereka, maka sangat susah untuk bangkit, sangat susah untuk memperbaiki diri, karena memang salah satunya adalah mendekati orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Maka banyak di antara orang-orang yang mulai hijrah, meninggalkan kelalaian, ya, tetapi masih bergaul dengan orang-orang yang jauh dari ketaatan, dia kembali. Ya, dia mengulangi kembali apa yang dia tinggalkan beberapa waktu yang lalu. Makanya di antara yang dijelaskan oleh para ulama untuk proses hijrah ini adalah tinggalkan komunitas yang tidak baik, tinggalkan tempat yang tidak baik, ya, berkumpul dengan orang-orang saleh. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya dengan perumpamaan ini, karena memang mereka orang-orang yang hijrah, mereka apalagi orang-orang dari Mekah, al-muhajirun, ya, orang-orang yang hijrah, mereka tinggalkan negeri mereka karena di sana tidak lagi bisa berbuat taat dan pindah ke negeri yang lain. Kemudian mereka juga meninggalkan kawan-kawan yang tidak baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik sekalipun awalnya mereka tidak saling kenal. Al-Ansar, orang-orang Ansar, kawan-kawan dekat orang-orang muhajirin, apakah mereka sebelumnya saling kenal? Sama sekali. Mereka tidak saling mengenal. Jangankan orangnya, tempatnya saja, Madinah itu, mereka sama sekali tidak kenal. Tidak tahu. Yang mungkin saja ada yang mereka, ada di antara mereka yang mendengar nama Yathrib, nama Madinah di masa dahulu, tapi mereka tidak tahu. Yang mereka juga kenal adalah berita dari mulut ke mulut bahwa Madinah itu adalah tempat yang di sana ada wabah penyakit. Siapapun yang baru tiba di sana dan berdomisili, maka terjangkit penyakit tersebut, wabah tersebut, dan bahayanya besar, bisa jadi mengancam nyawa. Ini semakin beratnya hijrah dilakukan oleh para muhajirin, meninggalkan kota Mekah, pergi ke tempat yang seperti itu ceritanya, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang mereka sama sekali tidak mengenali, tidak pernah mereka mengenal satu sama lain. Tetapi ketika mereka itu orang saleh, maka terjalinlah hubungan yang tidak pernah terjalin dalam sejarah manusia, hubungan yang erat antara muhajirin dan ansar. Bahkan mereka menganggap muhajirin itu lebih dari saudara kandung, lebih dari saudara kandung. Ya, Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin ansar sehingga ikatannya luar biasa. Ya, ikatannya sangat erat dan kuat. Penyebabnya apa? Keimanan dan kesolehan. Ya, makanya ini yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Ikatan antara kita yang pengikatnya adalah takwa, ini sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat, sampai akhirat nanti akan terus terjalin, karena yang mengikatnya buhulan yang kuat. Ikatan yang kukuh, yang kokoh. Tidak akan putus oleh waktu, tidak akan putus oleh apapun. ya, kesulitan-kesulitan dunia. Sementara hubungan selain itu putus. Putus. Hubungan kekerabatan putus. Apapun yang mengikat kita, apalagi payung-payung duniawi. Ya. Lembaga, yayasan, kampung halaman, darah saja, rahim. Putus di akhirat nanti. Wataqatta'at bihimul asbab. Semua pengikat ketika itu putus, kata Allah Subhanahu wa taala. Antara pengikut dengan yang diikuti, yang di dunia ini luar biasa. Nampak kuatnya, fanatiknya pengikut kepada yang diikuti, tetapi nanti putus. Ya. Istabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u. Ketika yang diikuti berlepas diri dari pengikut. Nah, ini berbahaya, jangan sampai sembarangan, ya, serampangan mengangkat ikutan di dunia. Karena di dunia saja kita mengikutnya, tetapi nanti di akhirat mereka lepas tangan. Ya. Makanya tidak ada yang lebih baik kecuali menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan. Karena nanti dia justru yang mencari kita. Dia yang menyiapkan segala fasilitas untuk menyambut kita. Selain dari itu semuanya putus. Ya. Semuanya putus. Ketika berlepas diri ikutan di dunia dari pengikut-pengikutnya. Rombongan-rombongan yang dahulu mengikuti, yang diikuti nanti berlepas diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma'idzin ba'duhum li ba'din adu." Orang-orang yang berkasih sayang dahulu di dunia, sebagian mereka dengan sebagian yang lain berbalik menjadi bermusuh-musuhan. Ya, kalau faktor kasih sayang di dunia ini hanya faktor duniawi, maka di akhirat berbalik menjadi permusuhan. Illal muttaqin. Ini yang tadi kita tekankan, kecuali hubungan yang diikat oleh takwa. Itu tadi yang al-jalis as-salih. Ya. Makanya antara Suhaibur Rumi, Suhaib dari Romawi, dengan Salman al-Farisi, Salman dari negeri Persia, dengan Bilalul Habasyi, dengan Bilal dari Ethiopia, ya, dengan orang-orang Arab asli, para sahabat Nabi SAW dari Mekah dan Madinah, itu luar biasa persaudaraan di antara mereka. Ya, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an membeli Bilal, membeli ketika dia disiksa habis-habisan oleh orang-orang Mekah, sementara karena dia budak yang beriman, dibeli oleh Abu Bakar kemudian dibebaskan. Membelinya bukan dengan harga yang murah, ya, dengan harga yang murah, karena memang kondisi ketika Abu Bakar membeli itu pasti dengan harga yang mahal. Karena mereka mau mengembalikan Bilal ini kepada keyakinan yang lama. Disiksa, disuruh kembali. Makanya ketika Abu Bakar menawarkan untuk membelinya, mereka menjualnya dengan harga yang mahal. Dibeli oleh Abu Bakar, kemudian setelah itu dibebaskan. Ya, luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah yang seharusnya mengikat di antara kita, yaitu ketakwaan, keimanan, ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang mengikat di antara kita, yang tidak akan pasti rusak kecuali bila mana iman kita rusak, ketakwaan kita rusak. Makanya di antara kita yang beriman pun terjadi permusuhan karena keimanan yang rusak. Ya. Ketakwaannya yang rusak oleh dosa. Ya. Ini satu-satunya hadis di bawah bab ini menunjukkan bahwa Nabi sangat menekankan kepada kita untuk mencari teman baik, al-jalis as-salih, dan berhati-hati dari al-qurana atau al-jalis as-su. Al-jalis as-su. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, 46. Babu fadlil ihsani ilal banat. Ya. bab yang tadi, yang 45 tadi, berkaitan dengan adab berteman. Ya, adab berteman yang diajarkan oleh Nabi yaitu jangan sembarangan memilih teman. Ya. Dan begitu juga anak-anak kita, jangan sembarangan atau membiarkan anak kita berteman dengan siapapun juga. Salah pergaulan rusak dan susah untuk memperbaiki. Ya. Kalau sudah dia berteman dengan kawan-kawan yang teman-teman dekat yang rusak, maka nanti orang tuanya yang akan gigit jari ketika anaknya ternyata berkumpul dengan geng-geng yang menyimpang, kumpulan anak-anak yang menyimpang moralnya, akhlaknya, atau terjerumus ke dunia gelap narkotika atau narkoba atau yang lain-lainnya. Anak-anak kita bergaul dengan teman-teman yang waktu dan umurnya selalu berada di tempat di mana mereka bermain PlayStation. Ya. Sekolah, kemudian pulang, masa di rumahnya itu di sana. Ini berhati-hati agar jangan sampai anak-anak kita salah bergaul. Biarlah kita agak sedikit ketat dalam hal ini. Ya. Makanya di antara upaya kita agar anak kita tidak salah pergaulan, sekolahkan di tempat yang di sana diajarkan atau orang-orangnya yang kita yakini adalah orang-orang baik. Walaupun nanti di sana tidak semuanya baik. Ya. Pondok pesantren. Ya. Dan pemikiran kita adalah tempat orang-orang yang baik. Yang mengajarkan insyaAllah orang yang baik, yang diajari insyaAllah dia orang-orang yang dilatih untuk berbuat baik. Ya, saya menyaksikan sendiri untuk sholat sunat saja itu disuruh, ya, untuk berlatih, untuk diajari. Selesai sholat fardu mereka disuruh sholu. Ini susah kita dapatkan di luar. Terdengar sedikit saja kata-kata kakak pembimbingnya sholu, maka semuanya berdiri sholat sunat. Ya, proses latihan. Dan terkadang ketika puasa sunnah diingatkan, bahkan disiapkan menu sahurnya, menu berbukanya, kemudian dibuka kesempatan untuk menderma dengan uang jajannya. Ini semuanya proses pelatihan dan ini kumpulan orang-orang yang baik. Dan kita tidak memustahilkan atau menutup kemungkinan di sana ada orang-orang yang tidak baik. Ada. Jangankan di tengah-tengah yang orang-orang komunitas yang baik sekarang ini. Di masa Nabi juga ada orang-orang yang berbuat salah. Ada orang-orang yang berbuat kesalahan. Ada yang minum khamar kerjanya. Ada yang juga mencuri. Ya. Tetapi itulah manusia. Tapi komunitas, mayoritas komunitasnya adalah orang-orang yang baik. Ya. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik dalam menyiapkan orang-orang yang baik untuk anak-anak kita, teman-teman baik untuk anak-anak kita. Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Abbad, guru kita hafizahullah ta'ala, dalam masalah teman baik ini dia selalu mengingatkan kita, dia menegaskan sekali tentang ada teman yang jauh lebih jahat daripada manusia. Keberadaannya dengan kita, dengan anak-anak kita lebih erat dan lebih intens daripada manusia, yaitu HP. Ya. Gadget yang ini, yang sekarang ini luar biasa, itu menjadi teman dekat yang tidak akan ada manusia menyainginya. Ya. Sedekat-dekatnya kawan dari manusia tentu susah untuk tidur berdekatan dengan dia atau masuk kamar mandi dengan dia atau sedang makan bersamanya. Sementara benda kecil itu dimanapun, kapanpun bersama. Dan merusaknya jauh daripada merusaknya manusia. Merusaknya jauh lebih besar, ya, dampaknya daripada yang dilakukan oleh manusia. Ya. Maka jika kita berhati-hati memberikan benda ini kepada anak-anak kita, dan kalaupun mereka diberikan karena sudah masanya seperti itu, kita jangan lepas mereka begitu saja tanpa ada kontrol sedikit pun. Dari waktu menggunakannya, berikan waktu, kontrol waktunya, kemudian dari materi yang dia buka, permainan yang dia mainkan di benda tersebut, kita juga harus tanyakan sebagai tugas tanggung jawab seorang orang tua. Maka ini juga termasuk hal yang penting terkait dengan al-jalisus salih dengan al-jalisus su. Saya teringat terakhir tadi apa yang ditekankan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam sebagian ceramahnya ketika berbicara tentang ini, dia mengatakan ada teman dari yang jauh lebih dekat dengan manusia daripada manusia yang lainnya, yaitu ini, yang dia kalau merusak lebih dari kerusakan yang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia, oleh teman buruk. Kalau tadi hanya mungkin baunya minimal atau membakar pakaian, ini enggak, semua dibakarnya, hancur sehancur-hancurnya. Dan kesehat, mulai dari kesehatannya, sekolahnya, akhlaknya, ya. Apalagi kalau sempat dia bersentuhan dengan media sosial. Kalau sudah di HP-nya semua aplikasi media sosial ada, dan dia berenang atau larut di dalam di dunia di media sosial tersebut, maka susah untuk mengontrol siapa temannya. Ya. Susah untuk mengontrol siapa temannya. Banyak orang-orang yang rusak gara-gara media sosial. Yang kita kenal bahwa dia dahulunya orang yang baik sekali. Bahkan orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Duduk di majelis-majelis taklim menyampaikan. Rusak oleh media sosial. Orang seperti itu bisa jadi rusak. Apalagi orang yang hanya sekedar mendengar atau baru kemarin dia ingin memperbaiki diri. Maka berhati-hati ma'asyiral muslimin wal muslimat menggunakan benda tersebut, wallahu a'lam. Bab yang ke-46 tadi, keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, ya. Fadl al-ihsan ilal banat. Ini memiliki kelebihan tersendiri punya anak perempuan, ya. Karena memang perempuan lebih ketat pendidikannya daripada laki-laki. Ya. Kemudian lebih berat mendidiknya daripada anak laki-laki. Apalagi ditambah di masa dahulu, anak perempuan ini adalah dalam keyakinan mereka penyebab sial. Ya, penyebab sial. Makanya di antara kabilah di masa jahiliyah ada yang membunuh anaknya hidup-hidup, menguburkan hidup-hidup atau membunuhnya. Ya, ketika sudah mulai besar, ya. Ini yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, tetapi tidak semua. Sebagian dari kabilah di masyarakat jahiliyah ada yang memang tidak menyukai anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kadhib. Apabila disampaikan bahwa dia lahir anak perempuan, maka wajahnya hitam legam. Menyesal, kecewa, ya. Merasa hina dengan lahirnya anak perempuan. Ya. Kemudian dia mulai mengasingkan diri, tidak berani berkumpul dengan teman-teman lama karena wajahnya sudah hina. Tidak mau menampakkan wajahnya. Yatawara 'anil nasi min su'i ma busyira bihi. Kena berita yang buruk, yang paling buruk yang diterimanya. Nah, kemudian dia berpikir, ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Apakah dia tetap membesarkan dalam keadaan hina atau dibunuh, dikubur hidup-hidup? Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti di hari kiamat mereka, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, nanti ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Apa dosa mereka sehingga dibunuh? Ya. Ini menambahkan beratnya memiliki anak perempuan. Ya. Beratnya memiliki anak perempuan, apalagi memang dalam agama kita lebih ketat mendidik anak perempuan. Lebih lebih banyak tuntutan konsekuensi-konsekuensi pendidikannya daripada anak laki-laki. Ya. Ini yang membuat dia memiliki keutamaan. Semakin susah, semakin besar keutamaannya. Ini ada beberapa hadis dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab yang dibuat oleh An-Nawawi rahimahumallahu taala. Yang pertama, 6642 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Kuhzal qala haddatsana Salamah bin Sulaiman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar ani bin Shihab qala haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakar ibni Hazm an Urwah an Aisyah. Ini hadis sanadnya panjang ya. Sanadnya panjang sekali. Hadisnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Coba kita hitung. Gurunya Imam Muslim Muhammad bin Abdullah, satu. Kemudian gurunya lagi Salamah bin Sulaiman. Kemudian Abdullah yang ketiga, Ma'mar yang keempat, Ibnu Shihab yang kelima, Abdullah bin Abu Bakar bin Hazam yang keenam, Urwah bin Zubair yang ketujuh, Aisyah yang kedelapan. Terbanyak ini. Ya. Biasanya empat, lima, ya. Minimal empat ya, paling banyak empat. Sementara sekarang antara Imam Muslim dengan Nabi berapa? Delapan. Ya. Delapan perantara sanad. Ya. Mata rantai yang mengantarai Imam Muslim dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian Imam Muslim mengatakan qala haun. Dia berpindah ke sanad yang lain. Wa haddatsani Abdullah ibn Abdurrahman. Ini gurunya yang kedua. Ya, Abdullah bin Abdurrahman ibn Bihram wa Abu Bakar ibn Ishaq. Ini gurunya yang ketiga. Di jalur ini dia mendapatkan dari dua orang guru. Wal lafzu lahumā. Lafaz yang akan dibawakannya adalah dari dua orang gurunya yang kedua ini. Qala, mereka berdua berkata akhbarana Abu Yaman. Qala akhbarana Su'aib an-Zuhri. Qala haddatsani Abdullah ibn Abi Bakar anna Urwah ibn Zubair akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Hadisnya hadis Aisyah ummul mukminin, ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman radhiyallahu anha, as-siddiqatu binti as-siddiq, seorang yang jujur, anak dari seorang yang jujur radhiyallahu ta'ala anhuma. Aisyah bercerita, ja'atni imra'atun, kata Aisyah, datang kepadaku seorang wanita. Kata Aisyah, datang seorang wanita kepadaku, wa ma'aha ibnatani laha, dia membawa dua anak perempuan. Ya, datang ke rumah Aisyah membawa dua anak perempuan. Fasa'alatni, dan datangnya ternyata meminta sesuatu. Meminta makanan. Ya. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Subhanallah. Kata Aisyah, ternyata dia tidak mendapati di rumahku sesuatu pun kecuali satu butir kurma. Tidak ada makanan. Kurma pun hanya satu butir. Rumah Nabi ini, sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi. Kalau ada yang lain pasti Aisyah bercerita. Dicari, ada nak makanan, ada nasi, ada roti, ada daging. Tidak ada apa-apa. Kurma pun sekalipun ada cuma hanya satu butir yang didapatkan oleh Aisyah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengingatkan ini cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah juga yang bercerita ketika Nabi pulang di pagi hari setelah selesai sholat subuh, setelah zikir-zikir kemudian pulang ke rumahnya, dan dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk sarapan pagi. Ketika istrinya menjawab tidak ada, maka Nabi mengatakan apa? Inni idzan lasha'imun. Berarti hari ini saya puasa. Jadi diniatkannya untuk lanjut tidak makan karena hari itu tidak akan mungkin ada makanan. Itulah rumah Nabi SAW, dan itu kehidupan Rasulullah SAW. A'taituha iya. Satu butir kurma yang tersisa itu tentu untuk makan mereka juga. diberikan oleh Aisyah kepada wanita yang membawa dua anak tadi, anak perempuan. Fa akhadatha, maka diterimalah satu butir kurma itu oleh wanita tadi. Fa qasamatha baina ibnatayha, maka satu butir kurma dibagi duanya dan diberikannya kepada dua anak perempuannya tadi, ibnatayha. Fa qasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha syai'an, sementara dia tidak ada. Satu butir tadi kan seharusnya dibagi tiga, tetapi dia hanya membagi dua. Kenapa? Siapa yang dia prioritaskannya? Dua anak perempuannya. Sementara dia memilih tidak memakan apa-apa. Summa qamat, kemudian setelah dapat itu, ia pun pergi membawa kedua anak perempuannya. Fa kharajat wa banataha, pergi dia membawa dua anak perempuannya. Setelah mereka pergi, fadakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi pun tiba di rumahnya. Fahaddatsuhu haditsaha, kata Aisyah, saya ceritakan peristiwa tadi kepada nabi. Saya ceritakan, kena Aisyah benar-benar apa, tersentuh dengan sikap, karena dia tidak punya anak. Aisyah kan tidak punya anak. Melihat bagaimana besarnya perhatian wanita tadi kepada kedua anaknya, padahal nampak dari wajah mereka semua kelaparan, tetapi dia sama sekali tidak mengambil bahagian dari satu butir kurma dan bahkan hanya memberikan kepada dua anak perempuannya. Itu yang diceritakan oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya, man ibtuliya minal banati bi syai'in فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. Itu bunyi hadisnya. Barang siapa yang mendapatkan cobaan, punya anak perempuan, ujian. Walaupun semuanya, bila punya anak semuanya ujian, tetapi lebih berat memiliki punya anak perempuan atau memiliki anak perempuan. مَنِ بُتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ, siapapun yang diberi ujian dengan memiliki anak perempuan, seberapapun jumlahnya, fa ahsana ilaihinna, ini catatannya, ini syaratnya, lalu dia berbuat baik kepada mereka. Ya, apa janji Nabi SAW? Kunna sitran la, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuannya tadi menjadi benteng, tameng, penghalang, pelindung baginya dari neraka. Subhanallah. Ya. Jadi benar-benar berlawanan langsung dengan keyakinan jahiliyah. Ya, bertentangan langsung dengan keyakinan jahiliyah. Keyakinan jahiliyah merasa hina, sementara ini merasa mulia, bahkan janji Nabi menjadi pelindung dan tameng dari neraka. Tetapi dengan catatan memperbaiki, ahsana ilaihinna, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik di sini dalam memberi nafkah, mentarbiahnya, menjaga akhlaknya, ini semua. Ya, bukan dibiarkan begitu saja. Walau mungkin dalam urusan nafkah dipenuhi, tetapi akhlaknya, agamanya tidak, ini tidak termasuk dalam kata-kata fa ahsana ilaihinna. Kita baca hadis berikutnya untuk lebih jelas lagi ya. 6643. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bakr yani ibn Mudhar an ibn al-Had anna Ziyad bin Abi Ziyad maula bin Ayyash haddathahu an Iraq bin Malik sami'tuhu yuhaddithu Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Aziz khalifah yang masyhur. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ya, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha. Ini hadis ini menjelaskan bahwa wanita yang datang itu orang miskin. Ya, seorang wanita yang miskin membawa dua anak perempuannya. Fa'at'amtuha, nah ini lebih detail daripada yang pertama tadi. Maka saya memberinya makanan thalatha tamarat. Kalau tadi satu ya, tapi tidak akan bertentangan dengan ini. maka saya memberinya 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Jadi 3 butir tadi, satu diberinya kepada anak yang salah satu dari anaknya, kemudian satu lagi kepada yang kedua. Berarti tersisa berapa? 1. Ya, ini yang berhubungan dengan hadis yang pertama. Wa rafa'at ila fiha tamratan. Jadi 1 butir yang tersisa hendak dimasukkannya ke mulutnya. Fiha di sini maksudnya mulut. Ya, yang belajar bahasa Arab ini harus cermatnya. Karena dia hampir sama dengan huruf, padahal dia ini nama. Ya. Ini isim. Fiha itu, fi itu artinya mulut, hanya dia. Kalau fi yang huruf di dalam, di. Ya. Fiha di dalamnya. Tapi di sini maksudnya adalah mulutnya. Ketika dia mengangkat kurma yang tersisa tadi ke mulutnya, yang tersisa 1 itu litakulaha untuk memakannya. Fastab amat ha ibnataha. Ternyata anaknya, dua anak perempuannya tidak cukup dengan 1 butir. 1 butir itu sudah habis oleh mereka, kemudian mereka minta tambah. Ini yang senada dengan hadis yang pertama. Fasaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bai an ta'kulaha. Maka dia belah kurma yang hampir masuk ke mulutnya tapi tidak jadi. Kemudian dia bagi 2, ya, dibaginya kepada kedua anaknya. Kata Aisyah, ini yang detailnya. Fa'ajabani sya'nuha. Ini yang mengagumkan saya. Ya, ini yang membuat saya kagum, kata Aisyah. Fadhakartul ladhi sana'at li Rasulillah SAW. Maka saya sampaikan apa yang diperbuatnya kepada Nabi. Atau ceritakan. Faqal, Nabi berkata, innallaha, ini hadisnya. Hadisnya 1 baris saja. Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi wanita itu dengan tindakannya tadi surga. Kalau tadi apa? Tameng dari neraka. Kalau di sini jaminan surga. Qad aujaba laha biha. Perhatikan bihanya itu perhatian yang besar kepada anak perempuan. Ya. Allah tetapkan baginya surga dengan tindakannya tadi. Au ataqaha biha minan nar. Ini yang senada dengan hadis yang pertama. Atau dibebaskan oleh Allah dia dengan perbuatannya kepada anak, kepada 2 anak perempuannya tadi dari neraka. Subhanallah, ini luar biasa. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis yang terakhir di bawah bab ini 6644. Imam Muslim mengatakan haddatsani Amrun An-Naqid qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz an Ubaidillah ibn Abi Bakar ibn Anas an Anas ibn Malik. Sudah berpindah ke hadis yang baru, ya, bukan hadis Aisyah lagi tetapi hadis Anas. Kita coba hitung perantara antara Imam Muslim dengan Nabi di sini. Gurunya di sini Amr An-Naqid, Amr bin Ali An-Naqid itu. Ya. Kemudian Abu Ahmad Az-Zubairi yang kedua. Kemudian Muhammad ibnu Abdul Aziz yang ketiga. Kemudian Ubaidullah ibnu Abi Bakar ibnu Anas yang keempat. Kemudian yang kelima siapa? Anas bin Malik. Berapa? 5. Ya. Lebih pendek daripada hadis Aisyah tadi. Hadis Aisyah antara Muslim dengan Nabi 8 perantara. Dan yang kita ketahui, ya, dengan membaca hampir semua kitab yang 6 itu, ya, mudah-mudahan segera kita selesaikan Sahih Muslim ini, karena yang saya mulai bersama Syekh Abdul Muhsin Abad itu kitab Sunan Nasa'i setelah Muslim. Jadi dia mengurut 6 kitab hadis ini, Bukhari, Muslim, Nasa'i, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini urutan kekuatan hadisnya. Kekuatan hadisnya begitulah urutan kekuatan hadisnya. Bukhari, Muslim, Nasa'i. Karena Nasa'i dari sisi kekuatan riwayatnya lebih kuat daripada Abu Dawud. Tetapi Abu Dawud lebih sempurna memaparkan riwayat daripada Nasa'i. Lebih banyak riwayatnya, hadisnya. Sama dengan Imam Muslim, dengan Bukhari. Imam Muslim mencurahkan riwayat. Satu hadis diulangnya dengan berbagai macam riwayat. Sementara Bukhari satu hadis, satu bab. Satu bab, satu hadis. Sebagaimana yang kita baca di Sahih Bukhari. Dan dari yang kita ikuti ya, dari empat kitab yang tadi, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibn Majah, kemudian kita sudah hampir menyelesaikan Sunan Sahih Muslim ini, itu yang minimal dari jumlah yang paling sedikit antara pembuku-pembuku hadis ini dengan Nabi, tiga orang. Ya, dalam Sahih Muslim empat. Ya, dalam Sahih Muslim empat orang. Ini lima ya. Ada yang empat orang pemisah antara Imam Muslim dengan Nabi SAW. Kita baca hadis Anas ini radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah SAW, man ala jariyataini. Berarti ini bukan contoh kasus ya, tetapi langsung sabda Nabi SAW, man ala jariyataini, barang siapa yang mengurusi, merawat ya, dua anak perempuan, hatta tabluga, sampai mereka dewasa besar, ja'a yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, orang tadi yang memiliki anak perempuan yang dia didik, yang dia besarkan dengan baik ya, nanti dia datang pada hari kiamat, dia dengan saya, kata Nabi, ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa, saya dengannya, wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Nabi SAW menggabungkan jari jemarinya. Ya, berarti betapa eratnya, dekatnya hubungan Nabi dengan dia yang di dunianya dahulu memiliki dua anak perempuan, kemudian memperbaiki, mendidiknya, membesarkannya, baik dari sisi kebutuhan dunianya pun, dan juga kebutuhan agamanya. Maka nanti di akhirat bukan hanya janji dalam hadis Aisyah jauh dari neraka dan dijamin surga, tetapi justru lebih menarik lagi hadis ini, bahwa nanti di surga dia seperti ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak hadis yang senada, seperti orang yang mengasuh anak yatim ya, ini juga termasuk ana wa kafirul yatimi fil jannati kahataini, saya dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga, dekatnya seperti dua jari ini. Kalau ini dekatnya seperti jari jemari ini. Dia bukan hanya sekedar dekat, tetapi rapat dan sangat erat. Ini luar biasa janji dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terpenting bukan memiliki anak perempuannya, tetapi catatannya tadi. Karena sekian banyak orang punya anak perempuan, tetapi lepas begitu saja. Dan subhanallah, yang sangat menyedihkan, orang tua yang sudah punya anak perempuan yang sudah mulai meranjak dewasa, umur SMA, kemudian sudah kuliah, dia sama sekali tidak memperdulikan siapa dengan siapa anaknya berteman. Bahkan ada laki-laki yang dia tidak kenal sama sekali, ingin meminta anaknya untuk dibawa jalan-jalan, dia bebaskan. Sampai anaknya kalau tidak diapeli oleh pacarnya di malam, di akhir pekan ya, di weekend, dia merasa tidak nyaman. Ini anak saya laku atau tidak laku ya? Dia tidak punya pacar. Ini subhanallah. Jauh dari tuntunan Nabi SAW. Ini juga bukan hanya sekedar untuk janji bebas dari neraka, tetapi membawa ke neraka. Membawa ke neraka. Ini yang perlu kita catat baik-baik dari hadis ini. Bukan hanya sekedar memiliki, tetapi Nabi mengatakan fa'ahsana. Fa'ahsana ilaiha. Atau ilaihima. Dalam riwayat lain di luar Sahih Bukhari dan Muslim, fa'ahsana tarbiyataha. Ya, dan dia memperbaiki tarbiyahnya. Nah, ini luar biasa janji, bagaimana janji agama agar kita benar-benar memperhatikan anak perempuan kita sampai dia menjadi dewasa dalam keadaan baik. Ya, kemudian agamanya baik, akhlaknya baik, kemudian mendapatkan pasangan yang baik pula. Maka janji Nabi SAW seperti yang ada dalam hadis Aisyah dan hadis Anas radhiyallahu taala anhuma ini, semoga